burung bernyanyi rindu pada dusun yang sepi. Sinar mentari, bunga harum wangi nan murni, padi bagaikan permadani. Dusunku yang telah lama ku tinggalkan, di sana jauh dari kotor asap kota. Di sana jauh dari kejenuhan.